Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. نويتو تعلمه وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. وقال المصنف الحي عبد الله بن علي الحدار رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبمقامه في الدارين آمين. إلى قوله ثم إن المؤمن الكامل لا يدع شيئا مما يقربه إلى الله وإن كان له في تركه ألف عذر. Sesungguhnya seseorang yang mukmin, seorang mukmin yang sempurna, tidak akan rela untuk meninggalkan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya dia mempunyai 1000 uzur untuk meninggalkannya. Hatta ya'lam anna tarkahu ahab ilallahi taala min fi'lih, sampai benar-benar dia mengetahui bahwasanya meninggalkan sesuatu tersebut itu lebih disenangi, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukannya. Wa hadha qalilun ma yattafiq, dan ini sedikit sekali terjadi. Walidzalika tahammalal kumalu min ahlillah ala fi'li ma yuqarribuhum ila Allah umuran ta'jizu an hamliha aljibalur rawasi. Oleh karena itu, orang-orang yang sempurna yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka berani memikul beban untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal, perkara-perkara, ibadah-ibadah yang tidak mampu untuk memikulnya, sekalipun itu adalah gunung-gunung yang kokoh. Wa amman dha'ufa imanuhu wa qalla yaqinuhu wa qasurat ma'rifatuhu billah fala yu'awwil fi tarki maftaradahu Allah alaih illa ala sukutil haraj. Adapun yang imannya lemah, yang yakinnya kepada Allah kecil, sedikit, dan tidak banyak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berpegangan kecuali meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, kecuali ala sukutil haraj, ketika dosa sudah tidak didapatinya lagi. Walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap masing-masing ada kedudukan tertentu bagi mereka yang beramal, yang melakukan sesuatu. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudzlamun, dan nantinya mereka masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan amal mereka, dan mereka tidak didzalimi dalam hal tersebut. Jadi di sini beliau Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu setelah sebelumnya menjelaskan kepada kita untuk kita tekun menjalani ibadah sholat berjamaah, dan beliau juga menasihati kita untuk istiqomah melaksanakan kewajiban sholat berjamaah dan sholat Jumat. Walaupun mungkin, kata beliau, ada banyak uzur yang disebutkan oleh ulama dalam meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Banyak uzurnya. Tapi tentunya uzur itu hanya menggugurkan dosa aja, tapi tidak bisa mendapatkan pahala dengan sebab uzur tersebut. Ya, kecuali, kata beliau kemarin, kecuali kalau memang dia benar-benar uzurnya tidak mampu untuk menghadiri. Benar-benar tidak ada cara untuk dia bisa menghadiri sholat berjamaah, sholat Jumat. Dan ini juga berlaku bagi daripada kebaikan-kebaikan, daripada perkumpulan-perkumpulan yang baik, daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dikatakan di sini, beliau memberitahu bahwasanya seorang mukmin yang sempurna, dia tidak akan rela meninggalkan amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebenarnya bukan hanya memiliki satu uzur, tapi misalnya pun memiliki 1000 uzur. Kecuali kalau mereka mengetahui bahwasanya dalam meninggalkan amalan tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama mereka mengetahui bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang disukai oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan melakukannya dengan sekuat tenaga, dengan penuh perjuangan, dengan melawan hawa nafsu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu orang-orang yang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai iman yang kuat, yang mempunyai keyakinan yang kokoh, yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, contoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada beliau, baik dosa yang sebelumnya ataupun dosa yang setelahnya, jika itu pun ada dosa daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal seorang Nabi adalah maksum daripada maksiat. Seorang Nabi adalah mustahil berbuat kesalahan, mustahil berbuat pelanggaran. Tapi jika itu pun ada, maka dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berlalu ataupun yang akan terjadi jika terjadi. Tapi tidak ada dosa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir umurnya, Rasul sampai meminta kepada sahabatnya untuk dibopong, dibawa ke masjid melaksanakan sholat berjamaah bersama sahabat-sahabatnya, padahal dalam keadaan sakit keras di saat itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah di malam hari di waktu tahajud sampai kaki beliau ini tawarramat qadamah, sampai membengkak kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kedua kaki beliau membengkak? Karena lamanya beliau berdiri. Karena beliau berdiri di waktu sholat menikmati kelezatan dan kenikmatan bermunajat dengan Allah. Ketika kita sholat, kita bermunajat dengan Allah. Idza qama al-'abdu ila rabbih fa innahu yunaji rabbah. Kalau seorang hamba bangun kemudian dia melaksanakan sholat, berarti sesungguhnya ketika dia bangun melaksanakan sholat, hakikatnya dia bangun menghadap kepada Allah dan dia bangun bermunajat dengan Allah. Dia orang yang sholat akan mengatakan, wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawat wal ard. Aku hadapkan wajahku ini kepada zat yang menciptakan alam langit dan menciptakan alam bumi ini. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka kanasta'in ihdina siratal mustaqim. Kepada Engkau ya Allah kami hanya menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami meminta, hanya meminta pertolongan, dan berikan kami petunjuk, berikan kami istiqomah dalam jalan yang benar, dalam jalan yang lurus. Ini semuanya adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah perbincangan antara hamba dengan Tuhannya yang Maha Kuasa. Bagaimana seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang menciptakan hambanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bermunajat, kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk ngobrol, munajat, ngobrol. Tidak menjadi itu senang bagi seorang hamba, tidak menjadi itu nikmat bagi seorang hamba. Ya, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Berarti itu ada hati yang tidak beres. Berarti di situ ada penyakit hati yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seseorang melaksanakan sholat, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemuliaan yang besar. Itu kemuliaan yang besar. Harus kita fahami, kita renungkan. Kita di waktu sholat berarti kita di hadapan Allah, berarti kita bermunajat dengan Allah, berarti kita satu majlis dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya di saat seseorang berada dalam satu majlis dengan Allah. Alangkah mulianya di saat seseorang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak merasakan nikmat, berarti ada yang tidak beres dengan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan. Bahkan Lailatul Isra, Lailatul Isra wal Mi'raj, ketika Nabi SAW dimi'rajkan, ya, sampai tembus langit tujuh, sampai tembus Sidratul Muntaha, ujung daripada planet yang kita ketahui ini, tidak bisa tembus daripada Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad SAW. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam mimpi, bukan dalam bayang-bayang, tapi benar-benar dalam keadaan terjaga. Benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW memandang kepada zat Allah, bagaimana zat Allah bisa dipandang, bagaimana bentuk Allah, bagaimana, tidak usah. Kita belum sampai akal kita untuk memahami bagaimana Allah bisa dipandang. Yang penting kita meyakini hal itu, dan kita termasuk insya Allah diberi kenikmatan dan kemuliaan oleh Allah di surga nanti bisa memandang kepada zat Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dari nikmatnya, dari lezatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, sampai berat rasanya Nabi Muhammad untuk keluar daripada keadaan tersebut, keluar daripada kenikmatan dan kelezatan yang beliau dapatkan di saat itu. Dan Allah Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala tahu Nabi Muhammad ini betul-betul di puncak kenikmatannya, di puncak kelezatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Al-lazza allati wajadtaha al-an satajiduha fi shalah." Atau kama qala. Di situ Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ketahuilah bahasanya kelezatan, kenikmatan yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan saat ini akan kamu rasakan, akan kamu dapatkan di waktu salat." Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat-sangat terhibur ketika Rasul sholat. Sangat-sangat merasakan nikmat ketika Rasul sholat. Bahkan kalau Rasul menyuruh Bilal untuk qomat, ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW mengatakan, "Arihna biha ya Bilal." Senangkan kami dengannya ya Bilal. Senangkan kami dengan sholat. Berarti artinya Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk qomat. Senangkan kami wahai Bilal. Rasul akan senang ketika sudah mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat. Bahkan Rasul kalau dalam keadaan sedih, Rasul dalam keadaan suntuk, dalam keadaan punya masalah, punya problem, yang dilakukan adalah sholat. Ketika sholat hilang problemnya, ketika sholat hilang suntuknya. Ya. Mungkin beda dengan kita. Kita kalau sudah senang dengar azan Allahu Akbar, aduh sholat lagi. Jadi sedih, jadi sumpek. Ketika sholat subuh kita sedang asik-asiknya tidur, nikmat dengar azan subuh Allahu Akbar, ya Allah kok terasa cepat malam ini. Ini beda kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW begitu suka, begitu terhibur dengan sholat? Karena itulah. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang mengenal zat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tidak ada yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada Rasulullah SAW mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang betul-betul kenal dengan Allah, akan cinta mati kepada Allah. Ketika seseorang kenal dengan Allah, akan ibadah dengan istiqamah. Ketika seseorang kenal dengan Allah, akan dialah jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, manusia biasa aja. Ketika manusia biasa cinta kepada orang lain, seorang laki-laki cinta kepada wanita, dia akan cinta mati kepada wanita tersebut, sehingga apapun yang disukai oleh wanita yang dicintainya akan disukainya. Apa yang dibenci akan dibencinya. Apa yang berkaitan dengan wanita yang dicintainya itu akan menjadikan bahagia baginya. Melihat rumahnya seakan-akan melihat wanita yang dicintainya. Ini manusia biasa. Bagaimana dengan cinta Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW ibadah luar biasa. Nabi kalau sholat itu lama. Kecuali kalau Nabi sholat menjadi imam. Kalau sholat menjadi imam, Nabi memperpendek, mempercepat. Itu kebiasaan Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak tega untuk mempersusah atau memperberat kepada umatnya yang sholat, yang menjadi makmum di belakangnya. Kalau Nabi SAW menjadi imam, sholatnya lama, 1 jam, 2 jam. Akhirnya kasihan sahabat. Akhirnya kasihan orang-orang yang tua. Oleh karena itu, Nabi sendiri menjelaskan, aku ini sebenarnya kepingin sholat menjadi imam buat kalian. Dan kepingin ketika itu memperpanjang sholat. Kepingin lama sholatnya. Tapi aku berpikir, di belakang aku ada orang-orang yang lemah. Ada orang-orang yang tua. Ada wanita, seorang ibu yang sedang memikirkan anaknya, bayinya. Ada seseorang yang mempunyai hajat, mempunyai keperluan. Yang dia terburu-buru untuk melaksanakan hajatnya. Sehingga aku tidak jadi untuk melaksanakan keinginanku. Keinginan Nabi untuk sholat lama. Tapi ketika Nabi melihat kepentingan dan maslahat orang lain. Dan rasa kasih sayang Nabi kepada umatnya. Menghalanginya untuk sholat lama. Tapi ketika Nabi sholat sunnah. Nabi susah memperpanjang sholatnya. Ini sebaliknya. Kalau kita sholat kadang-kadang sholatnya fardu. Masya Allah kita sholatnya lama bersama orang lain. Tapi di saat kita sholat sendiri di rumah, tidak ada orang yang melihat. Kita mempercepat, mempersingkat sholat kita. Sebalik Nabi SAW. Ketika di rumah, Nabi SAW betul-betul menikmati sholatnya. Lama berdirinya, lama sujudnya. Bahkan hatta tawar romat kodama. Bahkan suatu malam sampai Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi SAW sampai menangis. Dan sampai di tempat sujud Nabi itu basah dengan air mata Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai daripada tahajud menjelang subuh, Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, padahal engkau ya Rasulullah manusia, hufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Manusia yang sudah dijamin oleh Allah, diampuni dosanya yang ada atau dosa yang akan ada. Oleh Allah dijamin diampuni oleh Allah SWT. Dengan tujuan apa sampai ibadah seperti ini ya Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Afala akunu abdan syakura? Tidaklah aku ingin ya Aisyah menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul walaupun sudah ada uzur, walaupun tidak harus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat sunnah, tidak harus bahkan melamakan salatnya. Tapi Nabi SAW tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala disembah dan ketika menyembah Allah kita khusyuk, Allah Subhanahu wa taala suka. Allah Subhanahu wa taala senang. Yang penting kita khusyuk, yang penting kita senang, yang penting kita nikmat, yang penting kita hadir hatinya. Ini innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa bosan sampai kalian sendiri yang bosan beribadah kepada Allah. Kalau seorang hamba tidak bosan kepada Allah beribadah, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, Allah suka, Allah senang. Sebagaimana hamba itu senang ketika sholat lagi, dalam keadaan hadir hatinya, dalam keadaan merasakan nikmat di waktu sholatnya. Allah suka, Allah senang. Tapi jangan sampai ketika sudah bosan, ketika sudah jenuh dengan sholat itu, hanya memaksa aja, tidak ada lagi hadirnya hati, tidak ada lagi khusyuk di waktu itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun juga sudah bosan dengan ibadah seorang hamba tersebut. Oleh karena itu, istirahat ketika itu, tidak usah dipaksa. Nah, bagaimana Nabi SAW merakarkan seperti itu. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau di dalam kitab ini yang kita baca, bahwasanya orang-orang yang makamnya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak rela meninggalkan ibadah-ibadah, amalan-amalan, mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Beliau masya Allah punya amalan yang luar biasa. Beliau kalau tahajud, sholatnya cuma 2 rakaat, tidak banyak-banyak sholat 2 rakaat. Ya, beda dengan yang masya Allah jumlah katsirah. Banyak di antara orang-orang soleh zaman dahulu yang mempunyai ibadah itu, mempunyai wirid ibadah tahajud 1000 rakaat setiap malam. Termasuk di antaranya adalah Sayyidina Faqih Muqaddam, dan di antaranya termasuk adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan termasuk di antara Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, dan termasuk di antaranya adalah Sayyidi Ahmad Al-Badawi, dan di antaranya juga adalah seorang wanita yang salihah yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu mereka punya wirid sampai 1000 rakaat, dan imam mereka adalah Imam Ali Zainal Abidin yang memperkasai wirid ini, yang pertama kali menjalani wirid ini yaitu membiasakan diri setiap hari sholat sunnah 1000 rakaat. Bagaimana kita bisa menjalani amalan ini 1000 rakaat setiap hari? Itu wirid, artinya setiap hari dilakukannya. Ini amalan-amalan mereka yang luar biasa. Beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir hanya 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baca surat Baqarah sampai akhir, dilanjutkan sampai khatam Qur'annya. Itu rakaat pertamanya khatam Qur'an. Dan rakaat keduanya cuma baca Qul huwallahu ahad, suratul ikhlas, tapi dibaca sampai 1000 kali. Suratul ikhlasnya dibaca 1000 kali ini. Ini rakaat keduanya. Ini berapa jam satu khataman Al-Qur'an rakaat pertama? Baca Qul huwallahu ahad 1000 kali rakaat kedua beliau ini. Ini amalan beliau yang luar biasa. Ya, mungkin dia beliau tidak tidur, bahkan suatu waktu beliau dalam keadaan sakit sekalipun, itu anaknya mengatakan, wah ini anak punya ayah tidak mungkin lagi bangun, tidak mungkin lagi bisa melaksanakan kebiasaannya wiridnya untuk sholat dan membaca apa yang biasa dibaca. Ya, ternyata di waktu panas sakitnya, demam yang tinggi sampai tembus panasnya itu 3 lipatan kain, 3 lipatan baju tembus panasnya, tinggi demamnya. Tapi ternyata memaksa, walaupun tidak seperti biasanya, berhasil membaca belasan juz dan berhasil membaca 500 daripada surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad, 500 kali dibaca dalam keadaan demam yang tinggi, demam ya, yang betul-betul waktu itu sangat lemah beliau. Ini di waktu sangat sakit beliau tidak meninggalkan, beliau tetap beribadah dan melakukan amalan-amalan. Inilah ya, yang contoh yang dikatakan oleh Imamul Haddad, orang-orang yang makam tinggi, yang makamnya tinggi, kedudukannya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak rela meninggalkan amalan padahal punya uzur. Mungkin dia punya uzur lebih daripada 1, 2, 3 uzur, tapi tidak mau meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, i'mal li dunyaka bi qadri muqamika fiha, wa amal li akhiratika bi qadri muqamika fiha, wa amal lil jannah bi qadri hajatika ilaiha, wa amal lil nar bi qadri sabrika anha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, amal lid dunyaka bi qadri muqamika fiha, kalian lakukan untuk urusan dunia kalian seperlunya aja, lakukan urusan dunia kalian seperlunya kalian tinggal di dunia. Berapa lama sih kalian tinggal di dunia ini? Sebentar. Tidak lama. A'mar ummati ma baina 60 wa 70, qalil man yatajawazuha. Umur umatku kata Rasul sosok antara 60-70, sedikit yang melewati itu. Apalagi di akhir zaman, kasratu mautil huja'. Di akhir zaman akan banyak orang yang meninggalnya nanti mendadak. Tidak tua, tidak sakit, tahu-tahu meninggal mendadak. Itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ini umur umatnya Nabi Muhammad sedikit pendek. umur umat-umat yang terdahulu mungkin 100 ke atas, 100, 200, mungkin lebih dari 200, 300, Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Umat-umat yang terdahulu panjang-panjang umurnya, umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Ini akhir zaman sekarang tambah lagi, cepat-cepat meninggal. Ya, jadi kita heran, orang yang sudah waktunya atau masanya di dunia sudah tinggal dikit, ini kok tambah cinta kepada dunia. Tambah rakus mencari uang, tambah rakus mencari harta. Padahal waktunya masanya di dunia tinggal dikit. Artinya hajatnya dia, kebutuhan dia untuk tinggal di dunia berarti tinggal sedikit. Kok malah tambah cinta kepada dunia? Mestinya sebaliknya, tinggal dikit masanya dia di dunia, sibuk untuk akhiratnya. Yang mana akhirat dia itu akan dia jalani nantinya selama-lamanya. Tidak ada masa tertentu, tidak ada ukuran tertentu. Berapa lama kita nanti di akhirat ya? Apa 50 tahun, 100 tahun, 150? Tidak ada masanya, tidak ada akhirnya artinya, tidak ada ujungnya, selama-lamanya. Artinya apa? Kita punya kebutuhan yang banyak, kita butuh bekal yang banyak untuk kita bawa ke akhirat nanti. Ya, kalau di dunia kita hanya sebentar sesaat, buat apa kita membawa bekal yang banyak? Anggaplah seperti seseorang yang hanya transit aja. Seorang pergi ke Jakarta naik bis, transit di Semarang, istirahat. Apa ketika transit mau bangun rumah di situ? Mau transit di situ, mau bikin hotel atau apa? Enggak. Transit sebentar ya, sehajatnya aja. Istirahat, tidur, berangkat lagi. Ya, begitulah kita. Kita hanya transit di dunia. Tujuan utama kita adalah di akhirat nanti yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Jadi itulah yang mestinya kita pikirkan. Oleh karena itu katanya, dikatakan oleh sebagian solihin, bahwasanya aku heran kepada seseorang menyiapkan tempat tidurnya, bantalnya, kemudian gulingnya, selimutnya untuk tidur enak, untuk tidur nyaman di malam hari. Ya, tapi dia tidak menyiapkan tempat kuburannya, tempat istirahat terakhirnya, supaya dia istirahat nanti enak, nyaman, nikmat, jadi raudhah min riyadil jannah, jadi kebun daripada kebun surga, dapat nikmat kubur. Enggak, tidak disiapkan dari sekarang, padahal dia akan istirahat di situ lebih lama, jauh lebih lama daripada dia istirahat di dunia. Dia istirahat di dunia dipersiapkan supaya enak istirahatnya, supaya nikmat tidurnya dipersiapkan. Ya, oleh karena itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika di waktu suatu malam beliau akan bangun tahajud, ada bisikan untuk tidak tahajud, ada rasa malas yang menghampirinya. Ya, usah tahajud, jangan dulu, tidur dulu yang nyenyak. Ya, tapi dia bisikan itu mengatakan lain, enggak, tidur, enggak tahajud, tidur, tahajud. Ya, kemudian bisikan itu mengatakan ini umpung hawanya hawa dingin, apalagi hujan-hujan seperti itu. Ya, kemudian bantal guling ada, pakai selimut lagi. Ini enak untuk tidur, sudah jangan tahajud dulu. Beliau mengatakan apa? Ya, walaupun mungkin sekarang hawanya dingin, lembut kasurnya, lembut bantalnya, pakai selimut, tapi aku ingin selimut aku nanti di surga. Aku ingin kasurku nanti lembut di surga, bukan di sini tempat istirahatku, bukan di sini tempat nikmatku. Aku memilih untuk lebih menikmati di akhirat, lebih menikmati di surga Allah SWT. Dia tinggalkan bisikan setan tersebut, dia bangun untuk tahajud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW, i'mal lidunya biqadri hajat biqadri muqamika fiha. Lakukan, kita hidup di dunia ini butuh, ada kebutuhan-kebutuhan, kita butuh makan, butuh minum. Carilah rezeki, carilah pekerjaan, kerja, cari. Yang salah kalau seseorang tidak bekerja, tidak usah kerja, ibadah aja, salah. Allah menyuruh kita untuk mencari nafkah, mempercahkan kita untuk mencari rezeki, untuk keluarga juga, itu kewajiban. Jadi kalau ada seseorang yang selalu sepanjang hari di masjid iktikaf, baca Quran, tidak pernah bekerja, tidak pernah nyari rezeki, padahal keluarganya di rumah banyak, anaknya, istrinya, tidak dikasih makan, tidak dikasih nafkah. Ya, dan beralasan aku sibuk iktikaf, aku sibuk baca Quran, aku sibuk sholat sunnah di masjid agung. Ya, ini sesuatu yang tidak mengerti ilmu. Ini sesuatu yang salah. Ya, ini tidak mengerti. Bahwasanya Nabi pun juga bekerja cari nafkah. Sahabat-sahabat pun juga demikian, bekerja cari nafkah. Tapi itu hanya sekedarnya. Tapi itu hanya kebutuhan untuk hidup di dunia ini. Kita punya kebutuhan, kalau kita tidak ada kerjaan, tidak ada pemasukan, tidak bisa kita hidup di dunia. Nah, cuma jangan terlalu kita seluruh waktunya untuk dunia, tidak ada akhiratnya. Kita kerja tidak pernah mengaji. Kita kerja sampai tidak sempat sholat sunnah. Kita kerja tidak pernah puasa sunnah. Kita kerja tidak pernah hadir majlis taklim. Kita kerja tidak pernah kita berbakti kepada orang tua. Kita kerja tidak pernah ziarah ke kuburan orang tua kita. Ini yang merupakan daripada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang yang walaupun mereka bekerja, yang walaupun mereka jual beli di pasar, tapi tidak membuat mereka lalai daripada zikir kepada Allah, tidak membuat mereka lalai daripada beribadah kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah, tetap ada baca Qur'annya, tetap melaksanakan sholat-sholat sunnahnya, tetap menghadiri majelis-majelis ta'alim. Ada, bukan hanya dunia aja yang dipikirkan, dunia aja yang dicari, dunia aja yang diberikan waktu untuknya. Tidak ada akhiratnya sama sekali, padahal dia akan meninggalkan dunia ini. Padahal dia ini kalau orang akan meninggal dalam keadaan sekarat, coba tanya, mau dikasih uang, mau apa enggak dia? Mau pilihan uang atau mau pilihan apa? Ketika sudah dalam keadaan sekarat, ketika dalam keadaan sudah mau meninggal dunia, dalam keadaan kejang-kejang, dalam keadaan koma, tidak ada yang diinginkan kecuali ingin tahajud, salat, ibadah kepada Allah, ingin baca Quran, ingin taubat kepada Allah, ingin. Kita nantinya suatu saat akan mengalami keadaan tersebut. Kita suatu saat akan menjadi sekarat. Kita suatu saat akan mendapati atau akan menghadapi ajal kita. Di saat itu kita tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk kita bangun untuk beribadah kepada Allah. Inilah saatnya. Karena tidak mulai sekarang, dari kapan lagi kita akan mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terdahulu, masya Allah, ibadahnya Habib Ali bin Idrus bin Syahab ini orang-orang yang baru-baru ini, kalau sholat tahajud tidak banyak seperti tadi, sampai sholat khatam satu Quran hanya baca 20 juz Al-Quran. Kalau tahajud 20 juz Al-Quran, kemudian dia puasa sunnah banyak, dia banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah, sampai mujahadah membuat dia sampai kurus badannya, sampai dikatakan oleh temannya, oh, ada apa tatut ibn nafsak, jangan kamu membuat dirimu capek, jangan sampai kamu ini menjadi kurus karena banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kamu itu kan sayyid, beliau ini adalah keturunan Rasul, apalagi kakek-kakeknya, datuk-datuknya, Sayyidina Fagi Muqaddam dan lain sebagainya, bisa memberikan syafaat nanti insyaallah. Apa yang dikatakan kalau ana nanti di hari kiamat, ana tidak mengharapkan syafaat, aku akan bawa bendera sendiri, aku ingin memberikan, malah membagikan syafaat kepada orang lain. Tidak menginginkan atau mengharap syafaat dari orang, tapi memberikan dan membagikan syafaat kepada orang. Ini himmah, ini cita-cita yang tinggi. Jadi di akhirat keinginannya bukan mengharapkan syafaat, tapi keinginannya membagikan syafaat. Orang yang memberikan syafaat bisa para nabi, bisa para ulama, dan juga bisa para syuhada, orang yang mati syahid dalam peperangan gital jihad fisabilillah ta'ala. Nah, ini orang-orang yang bisa memberikan syafaat, dan orang yang punya kedudukan tinggi tambah banyak memberikan syafaat untuk manusia nantinya di akhirat. Ini beliau bagaimana beliau mempunyai keinginan betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "Wa amal li akhiratik biqadri muqamika fiha." Dan kalian lakukan amalan untuk akhirat kalian seperlu atau secukup masa kalian di akhirat. Berapa masa kita di akhirat? Selamanya. Berarti kita butuh apa? Butuh amalan yang banyak. Kenapa? Karena butuh bekal banyak. Akhirat kita jalani selama-lamanya. Dan itu perjalanan yang panjang nantinya. Kita akan menghadapi sakarat al-maut. Kita akan menghadapi, melihat dan memandang kepada wajah malaikat Israel. Yang ketika itu berarti, ketika memandang berarti kita sudah siap-siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diletakkan di liang lahat, kita akan dikubur, dipendam kuburan kita, akan ditinggal oleh keluarga kita, akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, dan mereka sudah melupakan kita lagi. Jangan dikira mereka kemudian menangisi kita terus-menerus. Jangan dikira mereka, keluarga orang-orang yang kita cintai, akan meratapi kematian, kewafatan kita. Anda selesai 1-2 hari, 1 minggu selesai. Bekerja masing-masing ya seperti biasanya, berjalan kehidupan dunia seperti biasanya, bahkan mungkin ya harta yang ditinggalkan akan dibagi-bagi secepatnya, bahkan naudzubillah nantinya harta yang ditinggalkan naudzubillah kalau dijadi rebutan di antara keluarga, yang dihisab siapa? Yang dihisab mayit. Wah, harta yang dicari-cari sepanjang hidupnya, di siang malam dia bekerja pikirannya untuk mencari uang, mencari harta, tapi ketika sudah meninggal harta tersebut yang menikmati orang lain, bahkan jadi rebutan di antara keluarganya. Yang dihisab nantinya di akhirat adalah orang ini, mayit ini. Ini musibah. Ya, coba dia tinggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tinggalkan ilmu buat keluarga yang membuat dengan ilmu tersebut membuat mereka takut kepada Allah, akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka keluarga akan berbakti kepada orang tuanya, bahkan walaupun sudah meninggal dunia tidak akan melupakan orang tuanya, tetap akan mengirimkan Fatihah setiap hari, tetap akan berziarah ke kuburannya, dan tetap akan beramal soleh, karena mereka tahu setiap amal soleh akan memberikan pahala, bagian pahala kepada orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Ini. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan wa'mal lil jannah biqadri hajatika ilaiha, dan beramallah kalian untuk surga, ya, sekuat keinginan kita untuk mendapatkan surga. Seberapa kuat, seberapa ukuran kita, ya, untuk kita mendapatkan surga Allah, untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing, ya, tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Ada yang kepingin benar, ada yang sangat kepingin, ada yang betul-betul wah sudah harus masuk surga. Ya, masing-masing sudah sangat ingin masuk surga. Tapi kalau kita masuk surga, seberapa keinginan kita masuk surga, begitulah kita beramal. Kita ingin sekali masuk surga, ya berarti beramal sekali, beramal banyak sekali. Kalau kita tidak butuh surga, ya jangan beramal. Enak sudah. Kalau di antara kita tidak mau, tidak butuh surga sudah, anda masuk neraka pun tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, tidak usah beramal, tidak usah sholat, tidak apa-apa. Tapi anda mau masuk surga. Ya kalau mau beramal, laksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ajlana ma hiya balas. Surga itu bukan balas. Surga itu bukan gratis. Ya, surga itu innal jannata lasilatun holiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu barang dagangan yang mahal harganya. Lasilatun holiyah, barang dagangan yang harganya mahal surga itu. Bagaimana tidak mahal? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga itu tidak pernah dipandang oleh mata manusia. Tidak pernah dipandang. Artinya apa? Setiap keindahan, setiap kenikmatan yang dilihat, yang dipandang oleh manusia, surga lebih indah. Kita mau lihat mobil yang mewah, oh bagus ya. Surga, mobil di surga lebih mewah dari itu. Kita melihat rumah yang indah, yang bentuknya indah, yang luas, yang besar, surga jauh lebih indah daripada itu. Kita melihat wanita yang cantiknya sudah luar biasa, wanita tercantik di dunia, bidadari, jauh, tidak ada apa-apanya dibanding bidadari ya. Bidadari tidak ada apa-apanya. Ludahnya aja bisa membuat air laut wangi. Ludahnya, bidadari, meludah, wangi. Ya, kalau kita meludah, ya bukan wangi. Satu tetes keringatnya pun juga demikian. Seperti misik satu keringat daripada bidadari. Putihnya tidak usah dibayangkan. Air yang diminum aja bisa tembus pandang dari putihnya dan mulusnya bidadari. Wajahnya luar biasa. Ya, tapi kalau kita kalau kita bandingkan dengan wanita di dunia, ini tidak ada apa-apanya. Kemudian apa yang di surga? Setiap apa yang kita bayangkan, oh mungkin di surga nanti begini, oh kita hayal nanti kita bisa, oh mandi di mana, di sungai khamr, di sungai madu, di sungai susu, kan ada tiga sungai. Di sungainya di situ, sungainya surga ini, sungainya sungai madu. Airnya air madu. Sungai airnya air khamr. Khamr bukan khamr di dunia, khamr di dunia khamr yang bikin mabuk itu rasanya apa itu? Ya, ini khamr yang rasanya enak. Kalian boleh minum khamr di situ. Boleh kalian minum minuman keras, tapi di surga Allah, jangan di sini. Yang minum di sini berarti tidak mendapatkan di surga Allah sementara nantinya. Ya, kemudian madu dan kemudian susu pun, wah, bukan susu seperti susu di dunia. Kita mandi susu di dunia, ya, kulit kita ya. Tapi itu kita bayangkan seperti itu nanti. Oh gini, kenikmatan di surga lebih daripada itu semuanya. Setiap apa yang dibayangkan, kenikmatannya lebih daripada itu semua. Tidak bisa dibayangkan. Ya, baru aja Sidratul Muntaha yang di ujung langit tujuh, di atas langit tujuh, Nabi SAW mengatakan keindahan Sidratul Muntaha tidak bisa digambarkan oleh manusia siapapun itu keindahannya. Baru Sidratul Muntahanya, belum surganya. Makanya dikatakan mala ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata. Wala udhunun sami'at, bahkan tidak pernah diceritakan, tidak pernah didengar ceritanya oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terbesit, tidak pernah terlintas kenikmatan, keindahan keindahan kenikmatan surga tersebut di hati manusia sama sekali. Tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini surga mahal harganya. Mala ainun ra'at wala udhunun, ini mau kita mau mendapatkannya tidak pakai beramal, ini orang gila. Kita mau beli istana yang mahal, kita butuh uang yang mahal. Kita mau beli mobil yang mewah, kita butuh uang yang banyak. Kita mau membeli cincin yang sangat mahal, cincin berlian yang terbesar, kita butuh uang yang sangat banyak. Apalagi kita membeli surga. Ya, tapi Allah tidak menginginkan dari kita uang, tidak menginginkan daripada kita harta. Tapi Allah menginginkan dari kita amal, beramal, beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini sama Allah SWT dikasih kesempatan. Ayo, kalian sholat. Dikasih kesempatan kita sholat. Dikasih kesempatan kita baca Quran. Kasih kesempatan baca Quran. Malaikat-malaikat itu tidak baca Quran. Malaikat tidak baca Quran. Loh, kok bisa malaikat tidak baca Quran? Memang malaikat tidak suka baca Quran. Malaikat bukan tidak suka baca Quran. Malaikat itu suka, gemar, ingin sekali. Tapi tidak mampu baca Quran. Kenapa tidak mampu? Belum diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Quran sangat agung. Quran itu kalamullah, mukjizat Allah yang tidak bisa dibaca oleh sembarang makhluk Allah. Karena itu ayat-ayat Allah SWT langsung itu. Makanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu kalau sudah bawa mushaf, bawa Al-Quran itu gemeter, pucat mukanya. Kenapa dikatakan? Ya, hadza kalam rabbi, ini yang aku pegang, ini adalah kalamnya Allah, ini suratnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana itu tidak gemetar? Itu dihadirkan di dalam hati bagaimana kebesaran. Sekarang diperbanyak mushaf-mushaf, dibanyak sampai keleleran di masjid-masjid, sampai tidak dihargai, tidak dihormati. Kadang-kadang di bawah dibiarkan, na'udzubillahi min dzalik. Itu kadang-kadang memang mungkin sengaja daripada musuh-musuh Allah untuk diperbanyak mushaf-mushaf, agar apa? Agar tidak dimuliakan lagi dan tidak dihormati lagi oleh orang Islam. Nah, padahal itu ada sesuatu yang mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa membaca Al-Quran kecuali setelah kekuatan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran, kita mendapatkan berkahnya. Kita sebagai umatnya langsung kita bisa mampu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena fadilah Al-Quran fadlu kalamillah, ya, kafadlu kalamillah ala kalamil ala sairil kalam, kafadlillah ala sairil khalaq. Keutamaan Al-Quran dibanding keutamaan kitab-kitab yang lain, kalam-kalam yang lain, seperti bandingannya keutamaan Allah dengan makhluknya. Beda keutamaan Allah dengan makhluknya, ya. Tidak bisa dibandingkan. Quran pun juga demikian. Ya, bahkan gunung yang kokoh pun kalau diletakkan di atasnya Quran akan roboh. Lo anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Ya, lo anzalna, kalau kami turunkan ya di atas gunung yang kokoh, maka gunung yang kokoh itu akan hancur. Karena apa? Karena kemewahan, keutamaan, keagungan daripada Al-Quran. Apalagi manusia, gunung ini. Ya, kenapa kok manusia sekarang bisa membaca Al-Quran? Berkat kekuatan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan ini yang kita dapatkan berkat kekuatan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk baca Al-Quran. Sehingga malaikat-malaikat ini sebenarnya kepingin baca Al-Quran. Oleh karena itu malaikat-malaikat setiap ada perkumpulan di situ dibacakan Al-Quran akan turun untuk menghadirinya, untuk mendengarnya. Oleh karena itu kadang-kadang kalau sudah malaikat tahu, yang lain dipanggil, malaikat ini semua ini kumpulan di sini ada bacaan Al-Quran, turun mereka semuanya kumpul untuk menghadiri perkumpulan tersebut. Gunanya apa? Maksud dan tujuannya hanya untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka suka gemar mendengarkan karena mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Inilah berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dikasih kesempatan oleh Allah kita ini kemuliaan. Tapi tidak pernah sehari-hari, sepanjang hari kita baca Quran. Kasih bagian setiap hari, kasih waktu seperempat, kasih waktu, ya, walaupun mungkin baca Qurannya mungkin cuma 4 lembar, mungkin 2 lembar, paling endahlah 1 lembar setiap hari. Ya, penting istiqomah. Ya, tidak usah seperti tadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, 1 rakaatnya baca Al-Quran, khatam Quran dari awal sampai akhir. Dan itulah yang dilakukan juga oleh Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah kalau tahajud witir terakhirnya baca Quran dari awal sampai akhir. Dan begitu juga banyak orang soleh baca Quran dari awal sampai akhir dalam satu rakaat. Ya, kita tidak bisa mengikuti mereka. Terus terang kita orang-orang yang lemah, kita orang-orang yang tidak mampu witir. Tapi minimal kita berusaha untuk mengikuti walaupun sekelumit dari mereka, amalan mereka. Nah, kalau kita hanya cuma mendengarkan aja, tidak ada untuk kita mengikuti walaupun hanya sedikit daripada amalan mereka, ya apa gunanya kita mencintai mereka? Cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, butuh bukti. Dan bukti kita cinta kepada orang soleh mengikutinya. Walaupun hanya sedikit yang bisa kita ikuti. Termasuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dikatakan di sini, walikullin darajatun mimma amalu yafiyahum ammaluhum la yudlamun. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada masing-masing kedudukan sesuai dengan amal mereka. Semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan jannatul firdaus bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Diberikan taufik, hidayat dan kekuatan untuk istiqamah dalam beribadah. Istiqamah dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur. Bagi kita, bagi orang tua kita, anak cucu kita, ke orang-orang kita cintai. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT keselamatan di dunia, di barzah dan di akhirat. Alhadiniya kuniya sahih jami'a sahamina li khadrina wa lahiru ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Fatihah.